di catatan kaki nomor 3 atau syarahnya. Qala hafizahullahu taala apa sababu nuzulil ayati khassun, sebab turunnya ayat ini khusus, yakni ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian tahu. Sebab nuzulnya ayat ini, sebab turunnya khusus di kejadian tertentu, akan tetapi lafadznya umum, hukumnya berlaku. Wal ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab, ini kaidah. Al ibratu bi umumil lafdzi, yang dianggap dan dijadikan patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Kama qarrara dzalika ulama tafsir wal usul, sebagaimana ini ditetapkan oleh para ulama tafsir dan ulama usul. Fatashmalu hadhihi al-aya jami'al amanatil hissiyyati wal ma'nawiyyah, maka ayat ini mencakup semua amanat-amanat, amanah-amanah al-hissiyyah wal ma'nawiyyah. Hissiyah yang nampak, kelihatan jelas, ma'nawiyah, yani ma'nawiyah. Fa kullu ma kullifa bihi al-'abdu min al-a'mali fa huwa amanatun bainahu wa bainallah, maka semua ibadah-ibadah yang Allah bebankan atas hamba-hambanya untuk dia lakukan, ditunaikan, maka inilah mana atasnya antara dia dengan Allah azza wa jalla. Fal wudu amanah, wudu adalah amanah, anda harus menunaikannya secara sempurna. Wal igtisalu min al-janabati amanah, mandi janabah juga amanah, karena boleh jadi tidak ada yang mengetahui tentang anda janabah atau tidak kecuali anda sendiri setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa jamil amali allati awjabaha Allah ta'ala ala ibadihi amanah, maka semua amal-amal yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah amanah. Wa jami'u ma harramahu Allah 'ala 'ibadihi amanatun kadzalik, dan semua apa-apa yang Allah haramkan atas hamba-hambanya juga amanah untuk anda tidak melanggarnya. Wa kadza jami'u al-a'mal wal amwal wad duyun allati fi dhimmatil ladina utuminu 'alaihi innama hi amanah, demikian juga semua amalan-amalan, semua harta, utang piutang dalam tanggungan yang mereka diberi amanah atasnya, ini semuanya amanah. Falal abdi ayyahfadzal amanat, maka wajib bagi setiap hamba untuk menjaga amanah-amanah ini. Wa yuaddiha fi jami umuriha, hendaknya dia tunaikan di semua urusannya. Fala ahdun yakhlu minal amanati, falauladu amanatun fi dhimmati wali amrihim, maka tidak akan ada seorang pun yang terbebas dari amanah, yakni tanggung jawab. Dadah. Falauladu amanatun fi dhimmati wali amrihim, maka anak-anak adalah tanggung jawab, amanah di atas pundaknya wali amrihim, yakni walinya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang amanah ini, anak-anak yang dia miliki. Fal amanatu katsirah, maka amanat ini sangat banyak. Wa li hadza qala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kalian untuk menunaikan amanat-amanat itu ke pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan kalau engkau menghakimi antara dua orang di tengah-tengah manusia ini, hendaknya engkau menghukuminya secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala betapa baik apa yang Allah nasihatkan untuk kalian. Innallaha kana sami'an basira, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Syahiduna, Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa mahallu syahidu fi hadhil ayat qawluhu innallaha kana sami'an basira. Sisi pendalilan dari ayat yang panjang ini, barakallahu fikum, dengan berbagai macam fawaidnya, pendalilan kita sesuai dengan bab adalah innallaha sami'an basir. Fafiha wasfullahi bisam'i wal basar. Di ayat ini ada sifat Allah Subhanahu wa taala yakni mendengar dan melihat. Baik. Wa bi annahu sami'un basir wa hadani ismani lillahi. Dan ini juga merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala, As-Sami' dengan Al-Basir. Ya tabadhamanani itsbatus sam'. Taib wal basar lahu azza wa jalla. Dua nama ini mengandungi penetapan dua sifat, yakni sifat mendengar dan sifat melihat. Bi khilafi firaqid dalal alladziina yu'awwiluna as-sifat wal asma'. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat yang mereka minta ta'wil-ta'wil sifat-sifat itu dan nama-nama itu. Baik. Alladziina yazumuna anna hadza min babil majaz, yang mereka anggap ini semuanya min babil majaz. Barakallahu fikum. Wa ala qawlihim falaysa lillahi sami'un haqiqatan wa laysa lahu subhanahu basarun haqiqatan wa inna ma huwa inna ma hadza wa nahu min al majaz. Baik, lazim ucapan mereka bahwa Allah tidak mendengar, tidak melihat. Barakallahu fikum. Ini semuanya cuma majaz. Subhanallah. Ini adalah penentangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa dirinya mendengar, melihat, kemudian datang orang dengan lancangnya, mengatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini mereka mentakwilkannya, mereka menghindar daripadanya, karena pada awalnya mereka telah mentasybih. Sebenarnya mereka dari sejak awal langkahnya sudah salah dan mau lari dari kesalahan, tapi larinya ke kesalahan berikutnya. Awalnya mereka menyamakan. Oh, berarti tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak, Allah tidak memiliki itu. Baik, tasybih kemudian an-nafi, menyamakan dulu, kemudian mereka anggap oh tidak sama, berarti mereka akhirnya menafikan. La haula wa quwwata illa billah. Wa inama hadza wa nahu minal majaz. Wa yujabu ala haula, maka mereka bisa kita jawab syubhat-syubhatnya, bi anna ar-rasula awtala hadza wa bayyana anna sama haqiqi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan ini bahwa pendengaran Allah hakiki, hakikat ada betul-betul sungguh. Taib, berupa fawada'a isba'ahu ala udunihi liyubayyana anna hadha haqiqi. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan apa? Taib, mata, meletakkan dua ini, ibu jari dan telunjuknya di mata dan telinga beliau. Innallaha sami'un basir. Betul-betul Allah memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Barakallahu fikum. Bukan majaz. Wa wada' al-asba' al-ukhra 'ala 'ainihi liyubayyana annahu basarun haqiqi wa laysa majaziyan. Beliau melakukan itu untuk menerangkan bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maha melihat, maha mendengar, bukan majaz. Wa hadza fihi radun alladziina yu'awwiluna asma'allahi wa sifatihi. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mentakwilkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala annal wajiba itsbatuha kama ja'at. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sebagaimana yang warid. Taib, wa kama dalat alaihi min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, demikian juga Rasul menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tanpa ada, taib, tanpa ada apa? Taib, tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, dan tanpa ada tamthil. Tahrif itu memalingkan ayat itu dari makna sesungguhnya. Barakallahu fikum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala, taib, yarham, ar-rahim. Taib, mereka mengartikan apa? Iradatul in'am. Taib, kalau Allah mengatakan ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka, mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat murka. murka itu artinya Allah menginginkan untuk mengadab mereka. Namanya apa? Tahrif. Barakallahu fikum. Ta'til juga. Ta'til, ya kalau ta'til dia sekaligus tahrif, karena dia menafikan, barakallahu fikum, sifat hakiki dan memberikan makna yang lain. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa juga harus kita mentakyifnya. Takyifnya itu mengutarakan tentang kaifiahnya, tata caranya, bentuknya, modelnya. Barakallahu fikum. Dan juga tidak boleh kita mengatakan tamtsil, yakni menyerupakan, menyerupakan Allah sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Ini tidak boleh. Yang ada taib laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Taib. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun, dan dia Allah Maha taib mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan sifat itu dan Allah menafikan kesamaannya dengan makhluk-makhluknya. Barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Lahuna subhanallahi wa bihamdihi, kashfa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.